Sekarang kita masuk di kitab yang ketiga. Al-Imam Al-Bukhari Ta'ala beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ulilmi, kitab pembahasan tentang ilmu. Dan ini kitab yang ketiga yang dikumpulkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Yang pertama, kitab yang pertama dinamakan dengan kitab Bada'il Wahyi, permulaan wahyu. Kemudian kitab yang kedua, Kitabul Iman, pembahasan lengkap tentang iman. Kemudian yang ketiga, Kitabul Ilmi, kitab pembahasan lengkap tentang ilmu. Dan nanti di kitab ini beliau membawakan banyak sekali bab, bab-bab yang berkaitan dengan ilmu. Berkaitan dengan ilmu, beliau berkata di sini, Kitabul Ilmi, kitab ilmu. Bab pertama yang beliau bawakan, beliau membawakan tentang keutamaan ilmu, tapi beliau hanya menyebutkan dua ayat. Beliau tidak menyebutkan hadis tentang keutamaan ilmu, tetapi beliau hanya menyebutkan ayat tentang keutamaan ilmu. Bab yang pertama, beliau berkata, bab fadlul ilmi, keutamaan ilmu. Wa qawlullahi azza wa jalla, dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Dan Allah terhadap apa yang kalian kerjakan Maha mengetahui. Wa qawluhu azza wa jalla, dan firman Allah Ta'ala di dalam surat Thoha ayat 114, wa qul rabbi zidni ilma, dan katakan wahai Rasulullah dalam doa kamu, Rabbi zidni ilma, Tuhanku tambahkan ilmu kepadaku. Di sini beliau hanya membawakan dua ayat, dan beliau tidak membawakan hadis yang berkaitan dengan keutamaan ilmu. Kenapa beliau seperti itu? Karena sebagaimana mengatakan, karena keutamaan ilmu itu sangat jelas sekali, yaitu keutamanya banyak sekali, sehingga beliau mencukupkan dengan dua ayat yang beliau sebutkan itu sudah cukup untuk menggambarkan kepada kita tentang keutamaan ilmu. Berkaitan dengan ilmu, ilmu kata para ulama, ilmu itu idrakus syai. Jadi arti ilmu, ilmu itu artinya apa? Dalam mengartikan ilmu, para ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang berjuang untuk mengartikan ilmu itu apa sih secara takrif artinya itu. Tapi ada juga ulama yang tidak mengartikan. Kenapa? Karena ada istilah sesuatu yang sudah jelas tidak butuh berjelas. Sesuatu yang sudah jelas semakin dijelaskan semakin rancu. Yaitu sesuatu yang sudah jelas itu sudah tidak bisa ditakrif lagi, diartikan. Semakin diartikan maka semakin kacau. Tetapi sebagian ulama ada yang berjuang untuk mengartikan ilmu. Ilmu itu apa? Maka nanti sebagian ulama mengatakan ilmu itu adalah idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ilmu itu adalah idrak, melingkupi, atau idrak-idrak itu ya mengetahui, tapi bukan hanya mengetahui, melingkupi sesuatu dengan ilmunya, ala ma huwa alaihi, sesuai dengan hakikat sesuatu itu. Idrakan jaziman, dengan sebuah lingkupan yang pasti. Jadi maksudnya di sini ilmu itu apa? Ilmu itu seseorang mengetahui hakikat sesuatu secara pasti, secara benar. Itu dinamakan dengan ilmu. Dan nanti ilmu ini, yaitu kita mengetahui sesuatu, sesuatu yang kita ketahui nanti bertingkat-tingkat. Yaitu tingkatan pengetahuan kita, kita mengetahui sesuatu, tingkatan pengetahuan kita kepada sesuatu itu nanti bertingkat-tingkat. Tingkatan yang paling tinggi dinamakan dengan yakin. Yakin, maka yakin itu nanti seperti iman. Maka itu iman itu bagian dari ilmu. Iman itu adalah cabang ilmu yang paling tinggi. Jadi tingkatan yang paling tinggi kita, pengetahuan kita tentang sesuatu itu yang pertama itu dinamakan yakin. Kemudian nanti di bawahnya, di bawah yakin itu namanya dzon. Namanya dzon. Prasangka paling kuat. Kemudian nanti di bawahnya lagi namanya syak. Syak itu ragu. Kemudian di bawahnya lagi namanya waham. Waham itu di bawahnya prasangka. Yaitu anggapan, anggapan kecil itu, anggapan kecil itu namanya waham. Kemudian nanti di bawahnya lagi namanya jahal, bodoh. Berarti pengetahuan kita terhadap sesuatu itu nanti menjadi lima tingkatan. Tinggal nanti kita ketahui ini ilmu kita itu kadarnya sampai di mana. Tingkatan ilmu kita kepada sesuatu itu nanti ada lima tingkatan. Yakin. Yakin itu kita mengetahui sesuatu 100%. Tidak ada sedikit pun keraguan sama sekali. Itu namanya yakin. Sehingga nanti setelah kita itu yakin, nanti akan muncul iman. Misalnya kalau kita ditanya, kamu percaya gak tentang surga? Percaya. Ragu gak? Gak ada keraguan. Yakin saya percaya 100% surga itu ada. Nah, sehingga setelah itu nanti akan muncul namanya iman. Saya beriman kepada surga. Surga itu harus kita imani. Kenapa? Karena orang mukmin tidak ada keraguan sedikit pun. Itulah tingkatan ilmu kita dalam masalah ini itu namanya yakin. Kemudian nanti di bawah yakin itu adalah dzon. Dzon itu anggapan besar, kemungkinan terbesar. Ya kalau kita katakan mungkin 75% ke atas. Ilmu kita kepada sesuatu itu sampai 75%. Tapi 25% itu masih ada keraguan. Dan itu kebanyakan nanti masalah fikih. Kalau kita ditanya misalkan, hukum membaca Al-Fatihah itu hukumnya apa? Ya kita mengatakan hukumnya rukun. Siapa yang tidak membaca batal. Kamu yakin gak sampai kamu mengimani masalah ini? Ya kita kalau mengimani gak, kita gak belum yakin. Kenapa? Karena kita masih mendapatkan ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan Al-Fatihah. Imam Abu Hanifah, beliau berdalil dengan ayat faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ketika kamu sholat, baca sesuatu yang mudah dari Al-Qur'an. Sehingga apa saja yang mudah, enggak harus Al-Fatihah. Cuma kemungkinan besar, yang kita katakan yang rajih, yang paling kuat. Saya tidak meyakini, saya tidak mengimani pendapat saya. Karena ini tidak masuk dalam bab iman. Tetapi saya katakan ini pendapat yang rajih, pendapat yang paling kuat kemungkinannya. Sehingga nanti masalah-masalah fikih itu nanti kebanyakan maksudnya di sini. Masalah-masalah khilafiyah itu maksudnya di dzon. Maksudnya nanti di dzon, tidak masuk dalam bab yakin. Jadi itu namanya dzon. Dzon itu prasangka terbesar, kemungkinan terbesar, itu namanya dzon. Kemudian nanti yang ketiga, tingkatan yang ketiga itu dinamakan dengan syak. Syak itu ragu. Ragu itu antara ilmu dan kita enggak punya ilmu itu setengah-setengah. Sehingga ilmu kita itu cuma 50%. Tapi kita tahu setengahnya itu, setengahnya kita enggak tahu. Jadi misalkan ini kita ditanya misalkan, apa hukum tentang masalah al-qabd? Ketika orang itu i'tidal, qabd itu orang i'tidal menaruh tangannya di dada. Atau ketika orang itu i'tidal itu irsal, menjulurkan tangannya. Nah, dalam masalah ini itu ulama berbeda menjadi dua pendapat. Semuanya kuat semua itu. Saya enggak tahu itu mana yang kuat pendapat yang mana ini. Antara dua pendapat ini. Syautsaimin, ulama-ulama Saudi mengatakan qabd. Dan mereka mengatakan karena kenapa qobat? Karena tidak ada dalil tentang irsal. Syalbani beliau mengatakan kalau orang i'tidal itu irsal tangannya karena enggak ada dalil tentang qobat. Semuanya enggak punya dalil. Wallahu a'lam, ini pendapat yang benar yang mana? Saya enggak bisa merojekkan. Saya tahu tapi saya enggak bisa merojekkan ini. Dua pendapat ini mana yang benar? Itu namanya syak, ragu saya. Saya ragu. Dua perkara ini saya enggak tahu mana yang benar, mana yang lebih kuat, saya enggak tahu. Dia tahu masalah itu, cuma dia tidak bisa, ada kemungkinan besarnya enggak bisa. Kalau tadi kan antara Al-Fatihah itu rukun dengan yang bukan rukun, nah kita bisa menguatkan pendapat yang kuat itu yang rukun. Karena itu pendapat jumhur. Sedangkan pendapat yang mengatakan membaca surat Al-Fatihah itu bukan rukun, ini pendapat yang lemah. Nah, kita bisa melemahkan ini. Kita bisa menguatkan, kita bisa melemahkan. Apa yang kita kuatkan itu namanya dzon. Apa yang kita kuatkan itu namanya dzon. Kalau dua masalah, satu masalah, ulama berbeda pendapat, kita enggak bisa merojekkan sama sekali. Itu namanya syak. Kita ragu. Kemudian yang keempat, tingkatan yang keempat itu namanya al-wahmi. Waham itu ilmu kita itu kadarnya cuma 25%. Mayoritasnya kita enggak tahu. Kita ditanya misalkan, tahu enggak kamu itu jual beli sistem mu'aqah? Mu'aqah itu apa? Ya saya pernah dengar cuma enggak tahu itu apa itu jual beli mu'aqah itu. Dia pernah dengar sekilas. Cuma ketika ditanya kamu tahu enggak itu apa itu? Enggak tahu saya. Apalagi hukumnya itu. Jual beli mu'aqah itu gambarannya seperti apa saya enggak tahu. Apalagi hukumnya seperti apa? Tapi saya pernah mendengar. Ada pembahasan, Ustadz membahas tentang masalah mu'atah. Cuma saya tidak tahu itu mu'atah itu apa, kemudian nanti hukumnya itu seperti apa, ulama'nya pendapatnya seperti apa saja, yang rajih mana saya tidak tahu. Nah, ilmu dia dalam masalah jual beli mu'atah itu berarti cuma 25%. Itu dinamakan dengan al-waham. Yaitu bahwa kita itu masih, tingkatan ilmu kita itu cuma praduga dan prasangka. Lemah. Prasangka yang lemah. Itu namanya al-wahm. Kemudian yang ketiga, ada juga yang kelima, yang terakhir, yaitu al-jahl. Jahl itu sama sekali gak tahu. Jahl itu sama sekali gak tahu. Kamu tahu gak, jual beli misalkan sistem namanya istisna. Nah ini apa ini? Ini baru dengar saja ini, istisna itu apa ini? Sama sekali gak pernah dengar, gak pernah tahu sama sekali jual beli sistem seperti ini. Nah itu namanya jahl. Namanya bodoh. Nah, berarti manusia itu dalam tingkatan ilmu, kita dan kita itu nanti akan tahu semua lah masa itu. Kita terhadap satu masalah ini, masalah ini, masalah ini, tingkatan ilmu kita itu berapa? Berapa persentase ke tingkatan ilmu kita? Nanti ada namanya yakin, ada namanya dzon, ada namanya syak, ada namanya waham, ada namanya jahl. Nanti yang yakin, yakin itu sesuatu yang kita itu mengilmui 100%. Tidak ada keraguan sama sekali dalam diri kita. Atau cuma 1% pun tidak ada. Kita ragu sedikit pun tidak ada. Itu tingkatan dinamakan dengan tingkatan yakin. Tingkatan yakin itu nanti kata ulama terbagi menjadi 3 tingkatan. Yakin itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Kita nanti bisa mengecek diri kita. Yang pertama, yakin yang pertama, tingkatan paling rendah dinamakan dengan ilmu yakin. Ini tingkatan yang paling rendah. Kemudian nanti kalau semakin kuat ilmu kita, nanti naik lagi ke tingkatan namanya ainul yakin. Kemudian kalau kita sudah kuat ilmu kita lagi, nanti akan meningkat lagi menjadi tingkatan hakul yakin. Jadi tingkatan keyakinan itu ada 3, ilmu yakin, yaitu keyakinan yang sumbernya itu cuma dari ilmu. Kita yakin tapi cuma dari ilmu, kita belum bisa mengidrai. Kemudian nanti kedua, naik lagi ke tingkatan ainul yakin, kalau kita sudah melihat langsung dengan mata kita. Kemudian yang ketiga, kalau kita sudah merasakan dari semua indera kita, bukan hanya mata. Mungkin tangan kita sudah megang, kemudian kita sudah merasakan, kita sudah mencicipi, bukan hanya sekedar mata kita melihat. Nah itu dinamakan dengan hakul yakin. Contohnya misalkan ya. Kita sebagai seorang muslim, kita yakin bahwa surga dan neraka itu ada. Enggak ada keraguan sedikit pun, sama sekali kita enggak ragu sama sekali. Dan kita beriman dalam masalah ini sampai masuk dalam bab keimanan. Karena kita enggak ada keraguan. Tapi, keyakinan kita tentang surga itu tingkatannya di mana? Maka kita katakan tingkatannya sampai di ilmu yakin. Tingkatan kita beriman kepada surga itu dan neraka itu tingkatannya ilmu yakin. Kenapa ilmu yakin? Karena kita itu yakin sumbernya dari ilmu. Dari kabarnya Allah yang banyak, dari Al-Quran, Rasulullah juga mengabarkan, bahkan Rasulullah pernah datang ke surga, ke neraka jahanam, kemudian datang kepada kita mengabarkan, saya sudah ke surga, saya sudah ke neraka, saya mendapat kenikmatan surga, azab neraka jahanam. Banyak sekali informasi yang sampai kepada kita. Banyak sekali. Maka setelah itu muncul namanya keyakinan. Yakin yang muncul karena banyaknya ilmu yang sampai kepada kita. Nah, itu dinamakan dengan ilmu yakin. Kita yakinnya itu dari sumbernya dari ilmu saja. Informasilah dari banyaknya informasi yang sampai kepada kita. Nanti kalau kita itu sudah melihat surga dengan mata kita, melihat neraka dengan mata kita, walaupun kita belum masuk. Misalkan ketika orang itu masuk di alam kubur. Dalam sebuah hadis, orang yang masuk dalam alam kubur, dia akan melihat tempat tinggal dia di surga atau di neraka jahanam setiap hari dua kali. Pagi sama sore. Setiap hari itu dia melihat. Kalau dia itu penghuni surga, lihat tempatnya di surga. Kalau dia penghuni neraka, dia lihat tempatnya di neraka. Sehingga kalau yang penghuni surga, dia mengatakan kepada Tuhan itu, akhiri saat, tolong segerakan hari kiamat. Supaya saya bisa masuk ke rumah saya. Sedangkan orang-orang yang kafir ketika melihat azab yang mengerikan, dia mengatakan kepada Tuhanku, Rabbi la tukimi sa'ah, tolong jangan ditegakkan hari kiamat. Berarti apa? Setelah dia itu melihat surga dan neraka dengan matanya, walaupun belum merasakan, dia naik lagi, tingkatan yakinnya naik lagi. Dari yang pertama cuma sekedar ilmu yakin, setelah itu naik ke tingkatan ainul yakin. Dari ilmu yakin naik ke tingkatan ainul yakin, keyakinan yang muncul dari ilmu yang sampai kepada dia, ditambahi lagi dengan dia melihat langsung. Dia melihat langsung, itu yakinnya sudah sampai tingkatan ainul yakin. Nanti kalau dia itu di fase terakhir, setelah orang itu melewati hisab, kemudian ditimbang, kemudian nanti menyeberang jembatan, kontorok, sampai akhirnya orang itu masuk surga, melangkahkan kaki kita ke surga pertama kali, kita rasakan surga itu. Kita bisa mencium baunya, kita bisa merasakan dengan indera kita sudah bisa pegang, bahkan kita bisa masuk ke dalamnya, keyakinan kita tentang surga naik lagi. Dinamakan dengan tingkatan hakul yakin. Nah itu tingkatan itu, semua ilmu nanti seperti itu. Misalkan gini, gambaran yang lain lah, bukan surga misalnya. Kita belum pernah melihat Ka'bah. Kita belum pernah melihat, misalkan zaman dulu yang belum ada HP, misalkan belum ada video, belum ada HP. Tapi banyak orang yang pulang dari haji dan umrah itu mengabarkan Ka'bah itu bentuknya kota, kemudian nanti ada namanya Kiswah Ka'bah, kemudian di Ka'bah itu ada Hajar Aswad. Yang mengabarkan bukan satu orang, dua orang. Setiap tahun 40 orang datang mengabarkan kepada kita, nanti 40 orang lagi. Informasi itu yang datang kepada kita senter sekali, banyak sekali yang sampai kepada kita. Akhirnya bahwa yakin, muncul keyakinan bahwasanya di Mekah itu ada Ka'bah. Tapi keyakinan kita baru tingkatan namanya ilmu yakin. Yaitu kita yakin dari sumber ilmu yang banyak kepada kita sampai. Yang sampai kepada kita itu banyak sekali. Nanti kalau kita itu bisa haji atau bisa umroh, kita melihat dari jauh Ka'bah. Yaitu kita bisa melihat dengan mata kita Ka'bah yang kita belum menyentuh. Tapi kita melihat dari jauh, Masya Allah, rupanya ini yang saya yakini selama ini. Akhirnya semakin mantap bahwasanya memang itu Ka'bah gitu. Nah itu setelah itu keyakinan kita tentang adanya Ka'bah itu naik lagi ke tingkatan namanya ainul yakin. Nanti kalau kita sudah tawaf, kemudian kita sudah pegang, kemudian kita sudah melihat langsung, kita sudah menyentuh Ka'bah itu, akhirnya nanti keyakinan kita tentang Ka'bah bertambah lagi. Menjadi hakul yakin, tidak mungkin ragu sedikit pun di sini, enggak pernah goyang kita. Nah, itu nanti dalam semua masalah nanti seperti itu. Dalam semua masalah ilmu itu nanti kita seperti itu. Nah itu ketika Nabi Ibrahim, beliau minta kepada Allah Ta'ala tentang sesuatu ilmu. Yaitu Nabi Ibrahim sudah percaya, sudah yakin. Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi alini kaifatuhil mauta. Tuhanku, tolong tunjukkan kepada saya bagaimana cara engkau menghidupkan orang mati. Yaitu Nabi Ibrahim ingin melihat bagaimana Allah itu bisa membangkitkan orang yang mati. Maka Allah Ta'ala bertanya, Qala awalam tu'min. Ibrahim, apakah kamu belum beriman? dengan kemampuan Allah membangkitkan orang yang sudah mati. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, qala bala, sudah wahai Tuhanku, saya sudah beriman. Tapi keimanan Nabi Ibrahim tentang Allah mampu membangkitkan orang mati, tingkatannya baru ilmu yakin. Nabi Ibrahim ingin bertambah sampai tingkatan ilmu yakin, melihat dengan matanya. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan Ibrahim, fakhud arba'atan minal qairi. Coba kamu ambil 4 burung, kemudian kamu sembelih 4 burung itu, setelah itu kamu taruh di semua sisi jihad, yaitu sisi timur, arah timur, utara, selatan, barat. Yang tadi burung yang sudah sembelih itu. Thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Setelah itu kamu panggil wahai Ibrahim. Niscaya burung itu akan datang kepada engkau dalam kondisi hidup lagi. Maka ketika dipanggil kemudian hidup lagi, semakin tambah keimanan Nabi Ibrahim bahwasanya Allah itu maha mampu untuk membangkitkan orang mati. Contohnya lagi misalkan orang Hawariyun ketika mereka datang kepada Nabi Isa. Mereka mengatakan, wahai Nabi Isa, hal yastati'u rabbuka ayunazzil 'alaina ma'idatan minas sama'. Wahai Nabi Isa, mampu enggak Tuhan engkau, yaitu Allah Ta'ala, menurunkan satu meja makan dari atas langit penuh dengan makanan? Maka Nabi Isa kaget dengan permintaan seperti itu. Wahai kaumku, apakah kamu enggak beriman dengan Allah Ta'ala? Maka mereka mengatakan, sudah wahai Nabi Isa. Tapi kita itu nuridu annakula minha. Kita ingin merasakan langsung bagaimana si buah-buahan makanan langit itu seperti apa itu. Wa tatma'inna qulubuna. Dan supaya hati kami itu semakin yakin gitu. Wa na'lamu an qad shaddaqtana, dan kami tahu kalau kamu itu jujur wahai Nabi Isa kepada kita akan janji-janjinya. Nah, jadi menunjukkan apa? Bukan berarti Hawariyun itu ragu dengan janji Allah surga, neraka, surga itu ada kenikmatan. Bukan berarti mereka itu ragu, enggak, mereka Hawariyun berarti katanya muridnya Nabi Isa. Enggak mungkin mereka itu ragu sedikit pun. Cuma mereka itu pengin bertambah tingkatan yakin mereka menjadi tingkatan namanya ainul yakin, melihat langsung bagaimana makanan-makanan langit itu seperti apa. Nah, berarti intinya keyakinan kita tentang sesuatu itu nanti bertingkat menjadi tiga. Ada namanya ilmu yakin, ada namanya ainul yakin, kemudian haqqul yakin. Berarti kalau kita tartibkan itu, kalau kita tartibkan semua, demikian juga nanti bodoh itu nanti terbagi menjadi dua. Bodoh atau namanya jahal itu terbagi menjadi dua. Namanya jahlun basit itu yang ringan. Bodoh yang ringan. Apa itu bodoh yang ringan itu? Dia tidak tahu masalah tersebut dan dia tahu kalau dirinya tidak tahu. Jadi bodohnya itu ringan. Ringannya itu apa? Jadi ada dua masalah ini yang berbeda. Misalkan kita ditanya tentang sesuatu, kamu tahu enggak jual beli mu'athah misalnya? Dia enggak tahu masalah itu. Dia itu enggak tahu masalah itu. Dan dia tahu kalau dirinya itu enggak tahu. Akhirnya dia mengatakan, wallahu a'lam, saya enggak tahu. Saya enggak pernah dengar jual beli mu'athah itu apa, kemudian kayak apa hakikatnya juga saya enggak tahu. Nah, dia itu enggak tahu masalah tersebut dan dia tahu, tapi dia tahu, dia masih punya ilmu lah. Tahu kalau dirinya itu enggak tahu. Sehingga dia mengatakan, wallahu a'lam, saya enggak tahu. Dia mengatakan, saya enggak tahu, wallahu a'lam, atau saya itu, saya enggak tahu. Dia itu sudah memiliki ilmu setengah. Ilmu tentang dirinya itu enggak tahu. Berarti itu bodohnya ringan. Bodoh terhadap masalahnya saja. Jadi ini kan ada dua masalah. Pertama masalah mu'aqah, yang kedua masalah dirinya. Jadi ada dua masalah ini. Dia tidak tahu masalah yang ditanyakan, tapi dia tahu tentang kadar dirinya. Sehingga dia ketika ditanya, ini maksud ini, kalau masalah ini itu apa? Wallahu a'lam, saya enggak tahu. Nah, berarti bodohnya ringan. Ringannya kenapa? Karena dia cuma enggak tahu dalam masalah yang ditanyakan, tapi dia tahu kalau dirinya itu, kadar dirinya itu seperti apa. Itu namanya bodoh yang ringan, namanya jahlul basit. Kemudian itu juga dinamakan dengan tingkatan yang paling parah, namanya jahlun murakkab, bodoh kuadrat, bodoh dalam dua-duanya. Ketika ditanya jual beli mu'athah itu apa, dia sebenarnya enggak tahu masalah ini dan dia juga enggak tahu kadar dirinya. Akhirnya dia ikut menjawab. Jual beli mu'athah itu jual beli dengan sistem riba ini. Kita kan ngawur, Anda enggak seperti itu gitu. Keliru. Antum gambarnya keliru dan antum itu sayangnya enggak tahu kadar antum gitu. Antum itu enggak tahu kalau diri antum itu enggak tahu. Akhirnya antum bicara seakan-akan nganggap diri antum itu berilmu padahal antum itu enggak tahu ilmunya. Jual beli mu'athah itu adalah jual beli tanpa lafaz. Bukan jual beli riba, itu bukan riba. Jual beli di mana antara pihak penjual dan pembeli tidak ada lafaz yang terucap. Nah, itu namanya baru gambarannya benar. Nah, berarti itu kalau orang enggak tahu masalah tapi dia ikut menjawab karena merasa dirinya tahu, berarti dia itu bodohnya kuadrat. Bodoh terhadap masalah dan bodoh terhadap kadar dirinya. Nah, sehingga dinamakan dengan bodohnya itu kuadrat karena dua-duanya dia itu enggak tahu. Berarti kalau kita urutkan semua dari rincian tadi, berarti rincian ilmu itu nanti ada sekitar 8. 8 atau berapa? Yang pertama dinamakan dengan haqqul yakin, ini paling tinggi. Yang pertama haqqul yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga ilmul yakin, kemudian yang keempat dhon. Nanti dhon itu juga, tapi gak usah lah kita, dhon itu nanti ada rincian juga, tapi gak usah lah, dhon. Kemudian yang kelima syak, kemudian yang keenam waham, kemudian yang ketujuh jahlun basit, bodoh yang ringan, kemudian yang delapan jahlun murakkab, bodoh kuadrat. Maka itu kalau kita itu enggak tahu tetapi kita itu sadar kalau diri kita itu enggak tahu, itu sudah alhamdulillah kita ini. Kita sudah punya ilmu walaupun cuma sekedar ya seperti itulah, tapi kita sudah punya ilmu. Maka itu kata para ulama mengatakan rahimallahu imra'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya. Jadi sebenarnya kita itu tahu kadar diri kita itu sudah alhamdulillah. Kita itu bisa mengetahui kadar diri kita, oh rupanya kita itu orang bodoh rupanya itu. Akhirnya apa? Dalam masalah ini kita diam saja lah, saya enggak ikut komentar. Karena saya itu enggak tahu, itu sudah alhamdulillah. Yang rusak itu, rusaknya ilmu ketika yang bicara itu orang-orang bodoh yang tidak sadar kalau mereka itu bodoh. Nah itu kan kata Syekhul Islam. Beliau mengatakan, yufsidu dunya, yang merusak dunia itu orang yang ilmunya tanggung tapi merasa dirinya itu sudah hebat gitu. Nisfu tapi orang yang belajar ilmu kedokteran masih nanggung buka praktek. Itu yang merusak jasad. Orang yang punya ilmu nahwu nanggung setelah itu ikut bicara masalah bahasa Arab akhirnya merusak bahasa. Demikian juga orang yang nisful mutafaqih, ilmu fikihnya nanggung tapi mulai bicara masalah fatwa akhirnya rusak semua agama itu gara-gara orang yang ilmu itu nanggung tapi dia itu gak sadar. Makanya kalau kita sadar, kita itu siapa sih itu? Rahimallahu imra'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya. Nanti kalau kita itu jadi, perlu kita itu belajar namanya mendudukkan kadar diri. Kita itu harus mendudukkan kadar diri. Kita itu siapa sih? Kita itu siapa? Dan kita itu punya kemampuan di mana? Kita bodoh dalam bab apa? Itu kita harus tahu. Sehingga apa? Nanti kita itu akan menimbang-nimbang mana perkara yang kita itu boleh bicara, mana perkara-perkara yang kita itu harus diam, tidak boleh bicara. Itu nanti kita tahu, gara-gara apa? Kita itu bisa menimbang diri, kita itu siapa, kadar diri kita itu siapa. Misalkan saya misalkan sebagai seorang ustaz, ya saya itu hanya seorang ustaz saja. Ilmu agama banyak sekali, tidak semua ilmu saya ketahui, saya pelajari. Saya biasanya fokusnya kalau dulu itu biasanya masalah akidah, kemudian juga masalah fikih yang belajar, ini yang belajar. Cuma ada beberapa masalah yang saya enggak belajar. Ada beberapa masalah seperti apa? Al-Quran, memang saya tinggalkan. Karena zaman itu saya ada dua pilihan yang harus saya memilih. Antara Al-Quran, walaupun saya sudah masuk di Al-Quran dengan ilmu agama. Karena ilmu itu agama pun nanti terbagi menjadi dua. Hafalan sama pemahaman. Kita tinggal lebih kuatnya di mana. Untuk menggabungkan dua-duanya itu gak mudah. Saya dulu ingin mencoba menggabungkan dua ilmu ini. Yaitu di waktu di Yaman itu. Saya sampai cari sanad, sudah selesai 30 juz. Kemudian saya sudah masuk daurah sanad. Cuma saya mengetahui kadar saya itu. Saya gak seperti itu, saya gak menikmati itu. Ilmu Al-Quran itu saya gak menikmati itu. Tapi saya lebih menikmati kalau ilmu agama. Yaitu belajar fikih, belajar akidah. Akhirnya saya lebih fokus ke sini, saya tinggalkan yang itu pilihan. Itu pilihan, karena harus saya tinggalkan. Maka sekarang kalau bicara masalah Quran saya enggak. Saya Allah Alam, saya enggak tahu. Saya dulu enggak belajar. Cuma saya hafal. Cuma kalau ditanya masalah Quran, qiraah, masalah itu Allah Alam saya enggak bisa. Belajar sama ustaz yang lain. Ya, tapi kalau belajar masalah fikih, belajar masalah akidah, enggak apa-apa. Saya punya ilmunya dalam masalah ini. Sehingga maksudnya apa? Kita itu tahu kadar diri kita itu. Jangan kita yang enggak tahu qiraah, kita bicara masalah qiraah ngawur itu. Saya misalkan bicara masalah qiraah itu kayak gini, gini, gini. Ya rusak itu agama gara-gara saya bukan bidangnya itu. Nah itu, misalkan saya sebagai seorang ustaz, saya bisa masuk ke kedokteran misalnya. Yang ngawur sekali, antum bicara masalah kedokteran itu ilmu antum di mana kan itu? Saya bicara masalah kesehatan, apalagi masalah-masalah corona, saya ikut nimbrung bicara seperti, nah itu bicaranya dengan apa gitu? Saya bicara masalah politik, saya bicara masalah ekonomi, saya bicara, ini apa siapa antum kan itu? Sehingga buang-buang waktu dan semua yang antum omongkan itu semuanya dicatat sama malaikat. Bukan berarti omongan itu bias, setelah itu hilang begitu saja, enggak. Semua yang kita omongkan, semua yang kita tulis, semua yang kita lontarkan, semuanya terdata. Dan semuanya nanti akan ada pertanggungjawaban. Kita ngomong misalkan kayak di warung kopi lah, gitu. Kita di warung kopi kita ngobrol tentang corona. Oh, corona itu apa sih fatwa MUI itu? Masker-maskeran ini. Wah, ini apa ini? Dia cuma takut dengan corona, enggak takut sama Allah Ta'ala kan itu. Omongan seperti itu ditulis sama malaikat dan nanti akan ditanya sama Allah, kenapa kamu ngomong seperti ini? Sehingga bahwa setiap orang yang bicara sesuatu, apalagi masalah agama ya, yang dia bukan kadarnya itu, nanti di hari kiamat itu akan ditanya kita. Bicara satu masalah pun kita akan ditanya. Oleh itu, Imam Ibn Daqiq Al-Id, ketika beliau duduk di fatwa, beliau termasuk ulama besar mazhab Syafi'iyah. Ketika duduk di fatwa, beliau pernah ditanya, dinasihati sama orang lah itu, wahai syekh, antum menjawab semua pertanyaan dalam fatwa, apakah kamu tidak takut nanti di hadapan Allah Ta'ala? Maka beliau mengatakan, saya tahu konsekuensinya. Dan saya, setiap menjawab sebuah masalah, saya sudah siapkan jawaban saya di hadapan Allah Ta'ala. Allah nanti akan bertanya kepada saya, kenapa kamu bicara masalah ini hukumnya seperti ini? Saya sudah siapkan jawabannya di hadapan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena semua yang kita bicarakan berkaitan dengan ilmu itu nanti akan ada pertanggung jawaban. Maka itu maksudnya itu apa? Kalau kita itu tahu kadar diri kita itu alhamdulillah. Yang aneh itu kita itu ya kalau dalam sebuah syair ada pepatah Arab mengatakan idza takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, maka dia nanti akan membicarakan akan memunculkan masalah ajib yaitu aneh bin ajaib lah. Sehingga kita yang punya ilmunya itu, ya Allah ini gobloknya na'udzubillah ya maksudnya itu. Ini masalah seperti ini, kok dia berani ngomong seperti ini maksudnya itu. Orang yang bukan bidangnya kemudian bicara, maka dia itu nanti akan mendatangkan masalah yang aneh bin ajaib. Ya, siapa yang tahu? Yang tahu ya yang orang yang di bidangnya itu. Gitu. Misalkan gini ya, ada orang dia walaupun ustadz misalkan, belum tentu ustadz itu belajar semua ilmu. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia itu, terlalu sedikit lah, ilmu itu terlalu sedikit. Kalau saya perhatikan, dan itu diakui oleh banyak-banyak ulama-ulama, Indonesia itu ilmiahnya terlalu rendah, sangat-sangat rendah di Indonesia itu. Dan itu gak tahu masalahnya itu di mana. Kalau sebagian ustaz, mereka itu melihat karena tidak ada tertib dalam belajar, itu masalah. Beda sama orang India. India itu walaupun mereka orang asing kayak kita, bahasanya juga punya bahasa sendiri, bukan bahasa Arab. Cuma orang India itu kualitas ilmu agama Islam itu kuat sekali mereka itu. Sehingga wajar kalau di India itu banyak muncul para ulama-ulama, al-hadis, ulama fikih, ulama-ulama itu dari India banyak sekali. Kenapa seperti itu? Karena modelnya karakter orang Indonesia itu dia itu enggak sabar, sukanya itu instan. Sehingga ngaji kalau ada tartibnya itu bosan. Itu karakter orang Indonesia itu dan kita mungkin tahu semua lah karakter kita ini. Sehingga kalau kita itu ngaji takbir akbar, senangnya luar biasa itu. Tapi kalau suruh ngajinya tartib, belajar kamu kadarnya kamu sudah bisa Al-Qur'an atau belum? Belum, udah kamu masuk di Al-Qur'an. Enggak boleh belajar yang lain. Al-Qur'an sudah bisa, kamu sudah bisa nah bahasa Arab belum? Belum masuk bahasa Arab dulu. Sehingga ada namanya tartib ilmu. Lah ini orang Indonesia paling membosankan. Orang Indonesia itu sehingga bahwa ilmiah itu rendah sekali orang Indonesia itu. Maka itu ketika ilmiah itu rendah, orang Indonesia itu paling enggak suka yang berat-berat. Itu kalau saya perhatikan, kecuali kalau dia itu penuntut ilmu. Kalau sudah di Yaman, orang Indonesia itu sebenarnya pemahamannya kuat. Cuma orang Indonesia itu enggak mau capek. Kebanyakan saya perhatikan seperti itu. Akhirnya, kualitas ilmiah kita itu rendah sekali. Maka kalau kita itu, kita itu belajar di Indonesia, banyak ilmu yang enggak akan diajarkan. Banyak ilmu yang enggak akan diajarkan di Indonesia itu, banyak sekali. Fikih misalkan ya. Fikih itu bukan masalah kunut saja yang ribut, gontok-gontokan setiap hari masalah kunut. Masalah jual beli masih ada pembahasan. Masalah nikah masih ada lagi. Kemudian masalah hudud masih ada lagi. Kemudian masalah jihad ada lagi. Banyak sekali fikih yang perlu kita tuntaskan gitu. Cuma sekarang saya tanya, orang-orang yang semuanya ribut-ribut sekarang ini, yang ribut sekarang kayak orang ulama-ulama semua itu, pertanyaan, mereka sudah pernah belajar fikih dari awal sampai akhir belum kan itu? Fikih masalah ibadah saja belum untuk khatam mereka kan itu? Apalagi fikih masalah muamalah jual beli, fikih masalah pernikahan, fikih masalah hudud, masalah jihad, masalah perbudakan, itu semuanya nggak pernah tahu mereka itu. Tapi bicara masalah fikih ibadah sudah ribut mereka, seakan-akan mereka ulama semua, nah itu. Bahayanya orang Indonesia itu seperti itu. Sayangnya orang Indonesia itu seperti itu. Sehingga ketika mereka bicara, kita yang tahu ilmunya itu cuma tertawa-tawa itu. Akhirnya apa? Terus mending diam saja lah itu. Kenapa? Kita kelayannya orang bodoh yang bicaranya itu aneh bin ajaib gitu. Terus kita mau apa kan itu? Kita yang berilmu, ya terserah lah antum lah itu. Kita mau apalagi bingung gitu. Mau jelaskan dengan apa bingung kita gitu. Sehingga maksudnya itu, memang ilmiah itu harus kita tingkatkan. Ilmiah itu harus kita tingkatkan. Kita belajar itu harus... Tartibnya itu jelas. Jadi ilmiah kita harus kita tingkatkan. Dan itu semakin nanti semakin kuat ilmu kita, nanti kita akan naik. Dari yang awalnya kita itu jahal, setelah itu mulai kita itu, oh rupanya kayak gitu ya, oh. Kita dapatnya oh itu sudah alhamdulillah. Wah. Setelah itu nanti kalau belajar lagi, nah kita baru muncul namanya syak. Nanti kalau kita belajar lagi, muncul lagi nanti namanya dhon. Setelah itu baru kita itu bisa yakin. Yakinnya nanti bisa bertingkat-tingkat. Itu nanti sesuai dengan kadar keilmuan kita. Dan itu harus sering kayak seperti itu. Seseorang itu harus terus belajar, jangan sampai berhenti. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala ketika beliau menyebutkan tentang ilmu ini, beliau membawakan dua ayat. Yang pertama ayat dalam surat Al-Mujadilah atau dibaca Al-Mujadalah, bisa dibaca Mujadilah atau Mujadalah. Kalau Mujadilah itu wanitanya. Yaitu Mujadilah itu seorang wanita yang mendebat Rasulullah. Ya, yang mendebat suaminya di hadapan Rasulullah. Kalau mujadalah, mujadalah itu masdar, perdebatan. Jadi bisa dibaca mujadilah, bisa dibaca mujadalah. Dan itulah indahnya bahasa Arab. Cuma beda harokatnya saja, artinya beda jauh sekali. Ketika Allah Ta'ala berfirman tentang majlis ilmu, dan sebenarnya Allah Ta'ala sedang bicara masalah majlis ilmu, keutamaan majlis ilmu. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang beriman, jika kalian di majelis ilmu kemudian padat, penuh, kemudian dikatakan kepada kalian untuk saling meluaskan majelis, yaitu saling berdebatan supaya orang lain itu bisa masuk, diluaskan bagi yang lain. Fafsahu, tolong luaskan bagi yang lain. Yafsahillahu lakum, semoga Allah melapangkan hati kalian. Wa idza qila ansyuzu fansyuzu. Kalau kalian itu disuruh untuk selesai, yaitu pulang karena majlisnya itu sudah selesai, disuruh kalian itu berdiri, maka berdirilah kalian, yaitu sudah selesai majlisnya itu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat niscaya. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah terhadap apa yang kalian kerjakan, Allah Maha mengetahui. Berarti di sini ini balasan bagi orang-orang yang dia itu belajar. Allah akan mengangkat derajat mereka. Di sini Allah sebutkan ada dua orang yang akan Allah angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Yang pertama orang mukmin. Diangkat derajatnya. Kemudian setelah itu Allah mengatakan walladziina utul ilmah, dan orang-orang yang berilmu. Maksudnya apa? Orang-orang yang berilmu yang punya iman. Jadi yang pertama itu orang yang punya iman tapi ilmunya rendah. Orang punya iman tapi ilmunya rendah, diangkat derajatnya sama Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, ada orang yang punya ilmu dan punya iman, lebih tinggi lagi. Yaitu orang yang berilmu dan dia punya iman, itu lebih tinggi derajatnya daripada hanya orang yang beriman saja tapi ilmunya rendah. Dan kata Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan di dalam kitab Lughatul Bari, beliau mengatakan warafuha, diangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu, yashmulul ma'nawiyata, itu ada dua macam. Jadi pengangkatan derajat itu ada dua macam. Yang pertama ma'nawiyah. Ma'nawiyah itu diangkat derajat tidak terindra, yaitu yang tidak indrawi, yaitu gak kelihatan dengan mata. Kapan itu? Mereka akan diangkat derajat mereka secara ma'nawiyah di dunia. Di dunia dengan biolowil manzil, manzilah, diangkat derajat mereka, diangkat wibawa mereka diangkat kedudukan mereka di mata masyarakat. Maksudnya bukan jasad mereka itu tinggi, bukan. Mereka itu jasadnya sama dengan kita. Cuma martabat mereka diangkat di masyarakat. Orang-orang menghormati dia. Ini yang pertama. Yang kedua, al-hisiyah. Yaitu rif'ah hisiyah, diangkat derajat secara indrawi. Yaitu jasadnya tinggi sekali jasad, bisa kelihatan dengan mata. Kapan itu? Fil akhirati bi'uluwil manzilati fil jannah. Diangkat derajat mereka nanti di surga. Sehingga orang-orang yang beriman biasa nanti bisa melihat orang-orang yang berilmu itu tinggi sekali derajatnya. Setelah itu beliau membawakan sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Muslim, cuma Imam Bukhari tidak mengeluarkan. Kata Imam Ibnu Hajar, wa fi sahih Muslim, dalam sebuah riwayat disahihkan oleh Imam Muslim, dari Nafi' bin Abdul Harits Al-Khuzai, wa kana 'amil 'Umar 'ala Makkah, dan beliau adalah gubernur yang dipilih oleh Umar di Mekah, yaitu untuk memimpin Mekah. Annahu laqiyahu bi Utsman, Umar pernah bertemu dengan orang ini, Nafi' bin Abdul Harits, di sebuah tempat namanya Utsman. Faqala lahu, maka Umar bertanya kepada Nafi', man istakhlafta, wahai Nafi', siapa yang kamu jadikan sebagai pengganti kalau kamu keluar? Itu kan kamu sekarang keluar kota, berarti kamu kan enggak di kota di mana kamu itu perlu memimpin kota itu. Ketika kamu keluar, siapa yang dijadikan sebagai pengganti? Faqala, maka beliau mengatakan, istakhlaftu Ibnu Abzah, wahai Umar, saya gantikan, ada seseorang yang saya jadikan sebagai pengganti saya, namanya Ibnu Abzah. Maulan lana, tapi Ibnu Abzah itu bekas budak yang kami merdekakan. Faqala Umar, maka Umar bin Khattab bertanya, istakhlaftu maula, kenapa kamu kok menjadikan budak atau bekas budak sebagai pemimpin pengganti kamu kalau kamu keluar? Maka beliau mengatakan, kata Nafi' mengatakan, innahu qari'un li kitabillah, karena dia itu hafal Quran, alimun bil fara'id, dan dia itu tahu tentang pembagian warisan. Di mana nanti dua masalah ini akan sering ditanyakan, masalah fikih, demikian juga masalah fara'id, masalah warisan itu sering ditanyakan, sehingga dia tak jadikan pengganti saya. Ketika nanti masyarakat enggak bisa tanya sama saya, nanti ada penggantinya ketika saya enggak ada. Maka Umar bin Khattab takjub ketika melihat Ibnu Abza yang buddha atau bekas buddha dijadikan sebagai pemimpin agama. Faqala Umar, maka Umar bin Khattab mengatakan, amma inna nabiyakum qad qala, sungguh nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad, beliau pernah bersabda, inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadau bihi akharin, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat dengan Al-Quran ini beberapa orang, dan Allah akan menghinakan orang-orang yang lain dengan Al-Quran ini. Yaitu diangkat martabatnya Ibn Abi Abza itu karena ilmu dia, bukan karena jabatan dia, bukan karena harta dia, bukan karena kedudukan dia, nasab dia, bukan, tapi dengan ilmu yang dia miliki. Dan mengangkat derajat di sini berarti narfa'u darajatin man nasya', kita angkat mereka itu, derajat mereka itu dengan ilmu. Dan yang dimaksud dengan ilmu, misalkan kalau dalam ayat yang kedua yang dibawakan Imam Bukhari dalam surat Thaha ayat 114, waqul rabbi zidni ilma, Muhammad, katakan dalam doa kamu, rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkan ilmu kepada saya. Yang dimaksud dengan ilmu ini apa? Yang dimaksud dengan ilmu itu adalah ilmu syar'i, ilmu agama, bukan ilmu dunia. Karena Rasulullah datang bukan disuruh untuk mengajarkan dunia kepada manusia, karena manusia lebih pintar masalah dunia daripada Rasulullah. Tapi Rasulullah diutus sama Allah Ta'ala untuk mengajarkan ilmu akhirat, bukan ilmu dunia. Sehingga ilmu yang Nabi Muhammad disuruh minta kepada Allah tambah terus itu adalah ilmu agama atau ilmu akhirat. Kalau ilmu dunia, manusia lebih pintar. Nah itu Rasulullah mengatakan kepada masyarakat manusia, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih faqih, lebih pintar dalam urusan dunia kalian. Dan nanti kata para ulama, wa madaru dzalika 'ala tafsiri wal hadithi wal fiqhi. Inti dari ilmu yang dibawa sama Rasulullah itu nanti intinya tiga. Intinya itu tiga. Kalau kita punya tiga ini berarti kita sudah punya inti ilmu. Yaitu apa? Tafsir Al-Quran, makna Al-Quran. Itu namanya inti ilmu. Kemudian yang kedua hadis. Kemudian yang ketiga fikih. Yang ketiga fikih itu yang dinamakan dengan ilmu tujuan, ilmu inti. Maka nanti ilmu itu ada dua. Ada namanya ilmu inti. Kemudian kedua ada namanya ilmu wasail atau yang sering kita namakan dengan ilmu alat. Seperti kita belajar bahasa Arab itu bukan tujuan. bukan tujuan, tapi bahasa Arab itu adalah alat untuk mempelajari Al-Quran dan Hadis. Hafalan Quran itu bukan tujuan. Bukan dengan tujuan kita itu harus hafal Quran 30 juz, bukan. Tapi hafal Quran itu hanya membantu memahami Al-Quran dan Hadis. Sehingga itu namanya ilmu alat, bukan ilmu inti. Ilmu inti itu apa? Memahami Al-Quran, namanya tafsir, memahami Hadis, kemudian yang kedua, yang ketiga fikih. Atau kalau kita ringkaskan lagi, ilmu tujuan itu cuma dua. Yang pertama masail ilmiyah, yang pertama berkaitan dengan masalah keyakinan, yang ketiga berkaitan dengan masalah ibadah. Supaya keyakinan kita benar, ibadah kita benar kepada Allah Ta'ala, maka itu intinya. Selain itu semuanya hanya ilmu alat. Belajar bahasa Arab itu alat, maka tidak boleh terlalu berlebihan belajar bahasa Arab, karena itu bukan inti. Oleh itu kata para ulama bicara masalah bahasa Arab itu, an-nahwu fil kalam kal milhi fit ta'am. Belajar ilmu nahwu dalam mempelajari agama seperti garam dalam makanan. Itu namanya garam itu, makanan kalau enggak ada garamnya hambar rasanya. Kita belajar ilmu agama tanpa bahasa Arab itu hambar rasanya. Tapi kalau garamnya terlalu banyak asin, orang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk belajar bahasa Arab sampai lupa akidah, lupa fikih, maka itu jeratan syaitan juga itu. Nah, sehingga kita perlu kita bedakan ini ilmu alat atau ini ilmu inti. Kalau ilmu alat dipelajari sesuai dengan kadar untuk bisa sampai kepada ilmu inti. Kalau ilmu inti, yaitu harus mati-matian. Itu harus mati-matian. Makanya kalau di pondok kita itu, ilmu inti kita itu akidah sama fikih. Itu ilmu inti. Sehingga itu nanti lulusnya seseorang itu ya di situ. Akidah itu lama, fikih apalagi fikih. Fikih lebih lama. Kenapa kok kita lamakan fikih daripada akidah? Karena hajat masyarakat itu lebih banyak di fikih daripada akidah. Fikih itu luar biasa, karena masalah-masalah fikih itu banyak sekali. Sehingga kalau di pondok kita itu fikih lebih banyak daripada akidah. Tapi itu semuanya paling inti. Sedangkan yang lain itu cuma tambahan. Nah, ilmu alat bayi kita yang paling inti kalau bayi kita itu, ilmu alat yang paling inti bayi kita itu cuma bahasa Arab. Sedangkan hafalan Quran, demikian juga ilmu hadis, kemudian ilmu usul fikih, ilmu-ilmu yang itu cuma tambahan olesan sajalah bayi kita itu. Kenapa? Karena enggak disyaratkan bagi seorang ulama saja mujtahid tidak disyaratkan harus hafal Quran 30 juz. Nah, itu kenapa kalau saya dulu milih ke pemahaman daripada hafalan, setelah kita pelajari lama, kita itu terkadang menggabungkan dua itu enggak bisa. Menggabungkan dua ilmu itu enggak bisa, antara hafalan sama pemahaman itu enggak bisa. Akhirnya banyak kita dapatkan ulama-ulama kita itu yang enggak hafal Quran. Syekh Mubil itu rahimahullah taala sebagai ulama hadis zaman sekarang ini, Syekh Mubil itu ketika mau meninggal dunia, meninggalnya di Saudi itu. Beliau ketika sakit-sakitan sudah dibawa ke Saudi. Setelah itu beliau sudah enggak ngajar lagi karena di Saudi. Setelah itu beliau fokus ngafal Quran. Akhirnya kata beliau, beliau sampai telepon ke murid-muridnya yang ada di Damaj waktu itu, sampai rekamannya itu ada sampai sekarang. Saya waktu itu dengar rekamannya itu. Beliau mengatakan, alhamdulillah wahai murid-murid itu, sekarang saya baru selesai Al-Quran, hafalan Quran 30 juz. Yaitu ketika sudah tua, sudah mau meninggal. Apakah berarti ilmu beliau hadis itu enggak diakui? Enggak, karena enggak disyaratkan untuk hafal Quran bagi seorang ulama. Kenapa? Karena hafalan Quran itu bukan inti. Hafalan Quran itu bukan inti. Yang inti itu adalah memahami Al-Quran, ya, memahaminya. Al-Quran itu maksudnya apa? Ini maksudnya ini maksudnya itu inti-inti. Memahami hadis, kemudian fikih, itu inti. Jadi tiga. Maka itu Imam Ibnu Hajar beliau mengatakan inti ilmu itu nanti kembali ke tiga. Tafsir, hadis, kemudian fikih. Sedangkan yang lain, bahasa Arab, kemudian hafalan Quran, kemudian nanti usul fikih, ilmu mustalah hadis, itu semuanya ilmu alam. Yang dipelajari penting, ya penting sekali, dipelajari penting. Cuma itu hanya digunakan membantu memahami inti ilmu. Nanti kalau hadisnya berkaitan masalah keutamaan ilmu itu banyak, cuma Imam Bukhari tidak mengeluarkan. Nanti kalau di Sahih Muslim banyak, beliau membawakan beberapa keutamaan ilmu banyak, cuma di Sahih Bukhari tidak disebutkan. Nanti insya Allah kita masuk di bab kedua, ya sampai sini, tentang keutamaan ilmu. Beliau tidak menyebutkan hadis satupun dalam bab ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu alaihi wa sallam.